Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama hibba rabbuna wa iradah. Asyadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Masih menjelaskan atau membacakan penjelasan dari Syarih rahimahullah, menukilkan dari pemaparan Ibnul Qayyim terkait dengan tafsir ayat dalam bab ini, yaitu ayat yang ke-57 dari surat Al-Isra. Ulaika alladziina yad'uuna yattaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Bahwa dalam ayat ini ada tiga kedudukan, yaitu al-hubb, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap kedekatan dengannya, kemudian tawassul ilaihi bil amal as-shalihah, berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh, dan mengharap serta takut. Inilah kata beliau makna tauhid dan hakikat Islam. Kemudian beliau menyebutkan kesesuaian ayat ini dengan firman Allah SWT yang lain. Allah mengatakan, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Beliau mengatakan, fatadabbar kaifa 'abara al-Khalil 'alaihis salam 'an hadhil kalimah al-'azimah bi ma'naha alladhi dalat 'alaihi wa wudi'at lahu. Perhatikan bagaimana al-Khalil Nabiullah Ibrahim 'alaihis salam mengungkapkan kalimat ikhlas, kalimat yang agung ini, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, dengan maknanya yang ditunjukkan, atau dengan maknanya yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, dan diletakkan untuk menunjukkan makna tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah menunjukkan nafi dan itsbat. Nabiullah Ibrahim AS menafikan seluruh berhala dan sesembahan yang diibadahi oleh kaumnya, ya, yang diibadahi oleh ayah dan kaumnya. Kemudian mengisbat satu saja, mengisbat sesembahan yang benar, yang hak, yaitu Allah SWT, dengan menyebutkan, mengungkapkan makna rububiyah Allah SWT, illa alladhi fatarani, kecuali dialah yang menciptakanku. Karena telah kita ketahui bahwa tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Ya, beliau mengisbat di sini uluhiyah hanya untuk Allah SWT dengan menyebutkan sifat kekhususan bagi Allah SWT, di mana Allah yang maha mencipta, yang maha kuasa mengatur segala sesuatu, dan seluruh makna rububiyah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, disebutkan di sini penciptaan secara khusus. Kecuali dialah Allah yang telah menciptakanku. Ini isbat sesuai dengan dua rukun kalimat tauhid, la ilaha illallah, ada nafi pada penggalan kalimat la ilaha, dan ada isbat pada kalimat selanjutnya illallah. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan, wallahu alam, ini masih penjelasan Ibnul Qayyim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengungkapkan kalimat la ilaha illallah dengan makna yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Beliau menjelaskan kepada umatnya langsung dengan penjabaran makna yang begitu mengena, langsung mereka bisa memahaminya. Yaitu minal bara'ah min kulli ma yu'badu min dunillah, berupa melepaskan diri dari segala yang diibadahi dari selain Allah. Minal ma'budat al-mawjudah fil kharij, berupa peribadahan-peribadahan yang ada di alam semesta ini, di alam ini. Kal kawakib, seperti bintang-bintang, karena mereka juga selain beribadah kepada berhala mengibadahi bintang-bintang. Ya, ada banyak bintang yang mereka sembah. Mereka meyakini bintang bisa mengatur alam semesta, memberikan manfaat dan madarat. Sehingga ketika seorang lancang melihat ke langit, ke arah bintang, menurut keyakinan mereka akan tertimpa suatu madarat. Ya. Oleh sebab itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertauriah ketika diajak pada hari raya mereka untuk beribadah di Haikal, tempat peribadahan mereka untuk berhala-berhala. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin keluar dari ajakan tersebut dengan melihat ke langit. Fana dorona doratan fin nujum, melihat ke langit. Menurut keyakinan mereka, atas dasar keyakinan orang-orang waktu itu, ya, kalau melihat ke langit maka akan tertimpa suatu musibah. Maka Nabiullah Ibrahim kemudian mengatakan, wa qala inni sakim, saya sakit. Sakit di sini, beliau bertauriah, maksudnya adalah sakit hati. Ya, kenapa bintang-bintang yang tidak bisa berbuat apa-apa diyakini, diibadahi, hanya untuk keluar dari ajakan kaumnya, ya, yang mungkin di bawah ancaman. Ya, sehingga beliau perlu bertauriah, apalagi beliau merencanakan, ya, merencanakan sebuah rencana yang besar. Ya, beliau ingin menghancurkan berhala-berhala mereka sebagaimana dalam kisah yang ma'ruf, kemudian disisakan satu berhala. Ya, inilah tauriah, satu tauriah yang sebenarnya bukan dusta, tauriah saja yang oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijadikan uzur karena tawadhu'nya beliau, dijadikan uzur untuk tidak memberikan syafaat nanti kepada manusia di mahsyar. Ya, beliau menyebutkan tiga kali dusta, salah satunya ini. Ya, bukan dusta beneran, tauriah saja. Ya, untuk melepaskan dari kesyirikan, karena beliau di bawah tekanan, diancam untuk beribadah kepada berhala. Ya, sebagaimana dalam kitab-kitab ulama yang menjelaskan tentang kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kal kawakib wal hayakil, Haikal jamak dari Haikal, yaitu rumah berhala itu. Wal asnam allati sawwaraha qaum nuhin ala suwali salihin, yang telah dibentuk sedemikian rupa oleh umat Nabi Nuh alaihissalam dalam wujud orang-orang soleh yang telah mati. Waddin wasu'in wayaghutha wayauqa wanasrin, ini nama-nama mereka, orang-orang soleh. Ada lima, ya, setidaknya yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, orang-orang soleh yang kemudian dijadikan monumen, patung mereka dibuat atau gambar. Ya. Pertamanya tujuan untuk mengingatkan semangat mereka dalam beribadah agar menjadi motivasi bisa dicontoh dan ditiru. Kemudian berjalan waktu, wa nusyal ilmu fa'ubidat, dilupakan ilmu. Tujuan pertama nenek moyang mereka membuat patung itu dilupakan. Akhirnya diibadailah berhala-berhala tersebut. Wa ghariha minal awthan wal andad, dan selainnya dari wasan, berhala-berhala, wal andad, dan tandingan-tandingan. Ya. Jadi sonam, apa bedanya sonam dan al-wasan? Ya, al-asnam dan al-awthan. Kalau sonam itu makana manhutan, yang terpahat. Ya, dibentuk seperti ya sesuai dengan khayalan mereka, imajinasi mereka. Mau kepalanya dua berbelalai, tangannya lima misalnya, terserah mereka, sesuai dengan imajinasi mereka. Mau bikin Tuhan seperti apa, ya. Bawa kampak, bawa bunga, ya. Jadi sonam makana manhutan. Kalau wasan, ma'am min dalika. Jadi wasan itu mencakup seluruh yang diibadahi, baik yang tidak berbentuk ataupun yang berbentuk. Karena Rasulullah berkata kepada Adi bin Hatim, ketika beliau memakai kalung salib, karena Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dulunya Nasrani, Rasulullah mengatakan, ma hadal wasan, apakah wasan ini? Ya. Beliau ketika itu, Adi bin Hatim, membawa salib. Wal andad, tandingan-tandingan. Alatikana ya'buduha al-musyrikun bi'ayaniha, yang dahulu diibadahi oleh kaum musyrikin. Bi'ayaniha, yaitu benda-benda itu yang diibadahi, bukan dijadikan perantara untuk tawasul, tapi berhala itulah yang dimintai pertolongan, ya, dan segala bentuk ibadah. Walam yastafni min jamil ma'budat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mengecualikan dari seluruh peribadahan atau yang diibadahi itu berhala, ya. Illa ladzi fatarahu, kecuali yang telah menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Wa wallahu wahdah la syarikalah, dan itulah Allah semata, tiada sekutu baginya. Fahadha huwa alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan, dan inilah yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah mutabaqatan, yaitu tamaman, ya, secara menyeluruh mutabaqah. Dalalatul mutabaqah adalah dalalatul lafzi ala jami' ajza'i ma'nahu. Dalalatul lafzi ala jami' ajza'i ma'nahu, penunjukan satu lafaz pada seluruh bagian makna dari lafaz tersebut. Jadi ya bisa kita terjemahkan secara sederhana, ya, fahadha huwa alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan, yaitu tamaman, ya, yang ditunjukkan persis oleh kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Karena ada apa? Nafi dan ada isbat. Ada nafi dan ada isbat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hal itu karena Allah lah, karena Allah dialah yang hak, satu-satunya yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan apa yang diibadahi selainnya huwal batil. Ya. Mengitbat hanya kepada Allah peribadahan yang benar, dan menafikan atau menyebutkan, mengisbat sesembahan selain Allah itu batil. Fakulu ibadatin yuqsadu biha ghairullah, maka seluruh ritual ibadah yang diberikan kepada selain Allah, min du'ain wa ghairihi, baik berupa doa atau semacamnya, fahiya batilah, maka pasti batil. Wa yasyirku allazi la yaghfiruhu Allah, dan itu adalah kesyirikan yang Allah tidak akan mengampuninya. Ya, mati dalam keadaan syirik Allah tidak akan mengampuni. Ya, pelakunya kekal di neraka. Kecuali yang masih memiliki kesempatan untuk taubat kemudian dia memperbaiki diri. Ya. Taubat kepada Allah SWT, Allah akan menerima. Allah akan mengampuni. Qala ta'ala. Sumaqila lahum, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ghafir, ya. Sumaqila lahum aynama kuntum tusyrikun. Kemudian dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir itu, mana yang dahulu kalian sekutukan itu bersama Allah? Mana sembahan-sembahan kalian min dunillah, dari selain Allah, yang dahulu kalian harapkan, kalian mohon kepadanya, kalian merendahkan diri, mana itu? Qalu dallu anna, hilang dari kami, berkhianat, pergi, meninggalkan kami. Balam nakun min qablu, balam nakun min qablu syai'an, mereka berbohong, berdusta. Bahkan kami dulu tidak beribadah. Bahkan kami dahulu tidak beribadah kepada selainmu sedikit pun, kata mereka. Ya, bisa dipastikan terjemahannya atau lihat tafsir nanti. Intinya sesembahan itu yang mereka ibadahi dahulu di dunia mengingkari. Ya. Mengingkari dari para penyembahnya. Ya, betapa menyakitkan ketika dahulu diibadahi, diagungkan, dimuliakan, diharapkan, namun berkhianat. Ya, berkhianat ketika atau pada saat yang sangat dibutuhkan. Ya. Iblis akan berlepas diri dengan segala bentuk peribadahan. Ya, berkhianat itu kalau iblis. Adapun kalau yang diibadahi adalah malaikat, para nabi, para wali, orang-orang saleh, mereka berlepas diri karena mereka tidak tahu menahu terhadap ritual yang mereka lakukan itu. Kadzalika yudhillullahu al-kafirin, demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Nah, ini kesesuaian ayat dari bab ini, ya, ayat pertama yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah dalam surat Al-Isra tentang penunjukannya terhadap hakikat Islam dan hakikat tauhid, sebagaimana tadi pemaparan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang kedua, wa qaluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Allah berfirman, ittakhadhu, mereka ahlul kitab menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, para ulama mereka, wa ruhbanahum, para ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka, arbaba min dunillah, rabb, sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah. Al-ayata ila akhiril ayah, atau ikra'il ayah, atau akmilil ayah. Al-ayata. Kemudian dijelaskan dalam Fathul Majid, wa qaluhu ta'ala itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan akhbar mereka. Dalam footnote dikatakan, al-akhbar humul ulama, waruhban humul ibad. Akhbar itu, akhbar para ulama, dan ruhban itu ahli ibadahnya. Gak tahu kalau pendeta yang mana ini, mengaku dua-duanya atau yang mana, wallahu a'lam. Qala as-Sudi, As-Sudi mengatakan, istansahu ar-rijal fanabadu kitab Allah wa ra'adhu hurihim. umat mereka meminta nasihat kepada ar-rijal, yaitu mereka ar-ruhban wal ahbar itu. Ya, para pendeta-pendeta itu dimintai nasihat, namun apa? Wa nabadu kitaballah wa ra'a dhuhrihim. Membuang Al-Qur'an, membuang kitab Allah di belakang punggung mereka. Mereka ditanya tapi fatwanya dari diri mereka. Mana yang menguntungkan untuk mereka? Mana yang bagus untuk posisi mereka? Ya. Kalau mau halal itu yang bermanfaat bagi mereka, difatwakan halal walaupun haram. Dan sebaliknya. Inilah menjadikan Rab karena apa? Mengikuti segala yang difatwakan oleh pendeta tersebut. Ya. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, ikut. Dan sebaliknya, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, ikut pula. Oleh hadza qala ta'ala fil ayah. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat ini, dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada sesembahan yang satu. Padahal mereka itu tidak diperintahkan untuk itu saja, beribadah kepada sesembahan yang satu. La ilaha illahu, yaitu tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dialah Allah Subhanahu wa taala. Illahu subhanahu, yang maha suci. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Fasara dhalika ibadatan lahum, maka jadilah itu sebagai peribadahan mereka, peribadahan umat jemaah-jemaah gereja itu dan yang lainnya kepada pendeta mereka. Apa bentuknya? Bentuknya adalah mentaati, taklid buta kepada pendeta tersebut. Mereka bilang halal, halal, haram, haram. Ya, walaupun kenyataan hakikatnya bertolak belakang dari itu. Wa ja'alu ahbarahum wa ruhbanahum musyarri'ina fi tahlili ma haramallah wa tahrimi ma ahalallah. Menjadikan ahbar dan ruhban mereka itu, ahli ibadah dan ulama'nya, musyarri'in, orang-orang yang memiliki hak menetapkan syariat, membuat syariat, ya, ketentuan agama dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini contohnya banyak. Fatakhadhuhum bidzalika arbaban, maka mereka menjadikan berhala pendeta itu sebagai rab dengan cara seperti itu. Li'anna tasyri' min khasa'isir rububiyyah, karena penetapan syariat itu termasuk kekhususan rububiyyah, yaitu Allah SWT. Kama anal ibadah min mustahiqatir rububiyyah, sebagaimana ibadah itu termasuk hak khusus yang dimiliki oleh sifat rububiyyah. Faqala ta'ala, qala ta'ala, Allah berfirman, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan para nabi atau nabi itu tidak memerintahkan, atau Allah SWT, Allahu a'lam, dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu rob, sesembahan-sembahan. Ayakmurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah Allah akan memerintahkan kalian kepada kekafiran setelah kalian itu muslim? Jadi beribadah kepada malaikat nabi itu kekafiran. Ayakmurukum bil kufur, ya, setelah kalian muslim. Nah, ini maksud dari ahbar dan ruhban, dan bagaimana bentuk menjadikan mereka itu sebagai sesembahan. Wal Masih Ibn Maryam dalam footnote dikatakan, fi quratil uyun ay ittakhadhuhu rabban bi ibadatihim lahu min dunillah, menjadikannya sebagai rab dengan mengibadahi ya, dengan mengibadahinya selain Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linasi takhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah. Wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau mengatakan kepada umatmu manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan dari selain Allah? Qala subhanak, Nabi Isa mengatakan, maksudnya engkau ya Allah, mayakunuli an akula ma laisa li bihaq, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang tidak benar atau bukan hakku. Ya, ma laisa li bihaqin, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan menjadi kewenanganku atau hakku. Ma kuntu in kuntu qultuhu faqad alimtah, seandainya aku mengatakannya engkau maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, tidaklah aku mengucapkan mengatakan kepada mereka kecuali yang telah engkau perintahkan aku kepadanya. Ani abudullaha rabbi wa rabbakum, agar beribadah kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ya, beribadahlah kalian wahai umatku kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, dan aku hanya bisa mengetahui ketika aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim, maka ketika engkau telah mewafatkanku, kunta anta ar-raqib alaihim, engkau lah yang maha mengetahui, engkau lah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha mengetahui atas segala sesuatu. Faman tadabbara hadhil ayat, siapa yang memahami, merenungi ayat ini, tabayyanalah, akan jelas baginya makna la ilaha illallah. Wa tabayyan lahu at-tauhid alladzi jahadahu aktsaru man yad'il ilma, yang telah diingkari, atau akan jelas pula dengan mentadaburi ayat tersebut makna tauhid yang telah diingkari oleh mayoritas orang yang mengaku memiliki ilmu, mengaku kiai, mengaku ulama. Fi hadzal qurun, dalam masa-masa ini, wa ma qablaha, dan sebelumnya. Min mutaakhiri hadzal ummah, dari kalangan umat ini, kalangan akhir dari umat ini. Ini zaman beliau. Ya. Waqad amat al-balwa, dan telah menyeluruh bil jahli, kebodohan merata. Ba'dal qurun ats-tsalatsah, setelah tiga generasi. Lama waqa'a al-ghulu fi kuburi ahli al-bait wa ghairihim, ketika terjadi tindak berlebih-lebihan, tindakan ekstrim terhadap kuburan ahlul bait wa ghairihim, dan selainnya, ya, dari kalangan Syiah dan semacamnya. Wa buniyat 'alaiha al-masajid, dibangun di atasnya masjid. Wa buniyat lahu masyahid, dibangun pula monumen-monumen prasasti. Fattas'al amru, maka kemudian meluas. Wa 'azumat al-fitnah, fitnahnya menjadi besar. Fi syirkil munafiri tauhid, ya, dalam bentuk syirik yang menafikan tauhid, berlawanan dengan tauhid. Lama hadasa al-ghulu fil amwat wa ta'zimihim bil ibadah, ketika terjadi bersikap berlebihan kepada orang yang telah mati dan pengagungan mereka dengan ibadah-ibadah itu. Fabihadil umur alati waqa'a fiha al-aktsar, ya, dengan fenomena seperti ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat, mayoritas mereka, wa'adal ma'ruf munkara wal munkar ma'rufa, akhirnya yang baik dianggap mungkar dan yang mungkar dinilai jelek. Wal bid'ah sunnah wa sunnah bid'ah, serba terbalik, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dinyatakan yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah dinyatakan bid'ah. Wa nasha'a ala hadza as-saghiru, ya, Anak-anak kecil tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Mereka melihat sekitar mereka, lingkungan mereka, orang tua mereka, tetangga mereka beribadah di kubur-kubur, tawaf keliling, meminta memohon kepada yang dikubur. Ya. Generasi selanjutnya hidup di tengah kejahilan. Wa haruma alaihil kabir, orang tua menjadi pikun dalam keadaan seperti itu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah benar sabda Rasul, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing, atau pohon surga bagi mereka yang terasing. Alladzina yuslihun, yang mereka melakukan perbaikan, idza fasadal nas, apabila manusia telah rusak. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, yuslihuna ma afsadan nas, memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Demikian insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang.